Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditulis PR-nya? Ingat gak PR-nya? Jangan-jangan lupa. Kemarin sengaja gak tak tagih karena baru sehari, mungkin perlu dua hari. Masih ingat gak PR-nya? Kalau PR-nya aja lupa, apalagi dikerjakan. Tentang barakallahu fikum, lemparan bintang-bintang kepada syaitan. Apakah ini maaf diutusnya Nabi? Apakah sebelumnya atau sesudahnya? Apakah sebelumnya juga, sesudahnya juga? Atau sebelumnya tidak, sesudahnya ya? Atau sebelumnya ya, setelahnya tidak? Atau sebelumnya tidak, sesudahnya juga tidak? Atau sebelumnya iya, sesudahnya lebih dahsyat? Atau sebelumnya lebih dahsyat, setelahnya biasa? Sekarang ajibu, jawab masing-masing dengan dalil. Siapa dulu? Man yujib. Kalau menjawab langsung tidak berani, maka jawab benar atau salah saja. Gampang kan? BS. Kalau dulu waktu saya kecil, kalau ulangan BS paling senang. Benar apa salah? Karena pilihan cuma dua. Benar, salah. Benar, salah. Dulu sebelum dibangkitkan Rasulullah SAW, sudah ada lemparan. Setelahnya juga sama. Betul apa salah? Kok gak ada yang jawab? Hah? Salah. Baik. Sebelum diutus tidak ada lemparan, setelah diutus ada lemparan. Benar atau salah? Salah. Sekarang sebelum mab'ats, sebelum diutus ada lemparan, setelahnya udah gak ada lagi. Lebih parah salahnya. Baik, dulu gak ada, sekarang gak ada. Jelas gak ada. Dulu ada, sekarang lebih dahsyat. Benar. Dulu lebih dahsyat, sekarang menurun. Baik. Berarti yang benar, dulu ada, sekarang lebih dahsyat. Aina dalil? Mana dalilnya? Yang ini dulu, yang sebelum mab'ats, bahwa sebelum diutus ada lemparan. Apa dalilnya? Hah? Baik. Masih klasik. Tahu klasik gak? Kebiasaan santri-santri sejak dulu. Dalilnya gak hafal Ustaz, ya kan? Buka bukunya. Kalau seharusnya langsung nempel. Hadis fulan ibni fulan. Naam, ikra. Apa dalilnya? Bahwa dulu pernah ada lemparan, atau dulu juga dilempar. Tidak mengapa meriwayatkan hadis hanya pada sisi pendalilannya saja. Tidak mengapa menyampaikan dalil sepotong kalau itu cukup sebagai istisyhad. Misalnya selanjutnya kan bicara tentang Allah Ta'ala berbicara dan malaikat-malaikat yang mendengar ucapan Allah. Berarti urusan masalah pelemparan sudah selesai. Sehingga cukup kamu baca atau kamu tulis hadisnya sampai pada kalimat ma kuntum taquluna idza kana mithla hadza fil jahiliyah. Dijawab qala na'am, begitu. Kemudian barakallahu fikum, walakin ghullidat, tetapi lebih dahsyatkan ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, fa innahu la yurma biha li mauti ahad wala li hayati, titik. Sampai sini cukup. Baik, sekarang dalil yang menyatakan dengan pendapat dulu tidak dilempar, sekarang dilempar. Ada dalilnya? Karena ada ulama yang berpendapat ini benar. Dulu tidak dilempar, sekarang dilempar. Apa dalilnya? Hah? Gak tahu? Karena gak ada di kitab. Tapi ada di dalam syarah penjelasan saya kemarin, yaitu dalam surat Al-Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami duduk-duduk untuk mencuri berita di langit, kata jin-jin tadi, dikisahkan dalam surat Jin. Tetapi sekarang siapa yang mendengarkannya akan dilempar. Kalimat al-an dipahami oleh sebagian ulama sekarang setelah diutusnya Nabi baru dilempar. Dulu enggak ada lemparan. Buktinya dukun zaman dulu manjur. Dukun zaman dulu sering mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Mengapa? Masih belum dilempar, mudah mencuri berita di langit. Baik, sehingga sebagian mereka berkata dengan kalimat wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, siapa yang mendengarkannya sekarang akan dilempar. Berarti dulu tidak. Barakallahu fikum. Bagaimana menjamak ayat ini dengan hadis tadi? Hadis tadi berkata dulu juga dilempar, tidak sedahsyat sekarang, walakin ghullibat, tapi sekarang lebih dahsyat. Maka dukun-dukun sekarang palsu dan tidak punya apapun, hanya kebohongan dan kebohongan dan kebohongan. Emang yang dulu punya sesuatu? Punya. Walaupun itu adalah perkara yang haram, syirik, dosa dan sebagainya, tapi dia punya sesuatu. Apa itu? Bisa menyuruh jinnya untuk mencuri berita di langit. Apakah ada hikmah? Kenapa dulu dilonggarkan atau dalam pendapat tidak dilempar, dibiarkan mencuri berita? Di antara hikmahnya, saya katakan di antara hikmahnya, sebagaimana bimbingan para ulama, karena hikmah itu banyak, kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Sehingga kita hanya berkata di antara yang kita tahu hikmahnya, kenapa dulu dilonggarkan atau tidak dilempar, sengaja Allah takdirkan agar semua pihak tahu akan diutusnya seorang nabi. Kaum Yahudi tahu dari kitab mereka Taurat dan dari nabi mereka Musa alaihi salam dan dari pendeta-pendeta mereka akan datangnya seorang nabi. Nasrani tahu akan datangnya nabi dari kitab mereka Injil dan dari nabi mereka Nabi Isa alaihi salam. Musyrikin, dari mana mereka tahu akan datangnya nabi? Hah? Dari dukun-dukunnya. Sebagaimana yang pernah dibahas di dalam sirah nabawiyah di muqaddimah, dikisahkan tentang syirk dan satih. Pernah dikisahkan kan? Pernah gak? Syirk dan satih, nama dua dukun terkenal. Ketika Raja Yaman bermimpi, dengan mimpi yang menakutkan. Maka Raja Yaman mengumpulkan semua penakwil-penakwil mimpi. Setelah dikumpulkan semuanya, banyak, diumumkan, siapa yang bisa menakwilkan mimpiku? Kata mereka, wahai Tuan Raja, beritakan mimpimu, kami akan tafsirkan. Kata Raja Yaman tadi, tidak. Raja Yaman dijuluki apa? Tubba. Jadi kalau kalian dapat di dalam Quran, wa qawmu tubba, itu kaum di Yaman. Raja-raja Mesir disebut Muqawqis. Raja-raja Romawi disebut Kaisar. Raja-raja Persia disebut Kaisar dengan satunya Kisra. Raja Yaman dijuluki dengan Tuba. Kalau Raja Habasyah dijuluki dengan siapa? Raja Habasyah Najasyi. Najasyi itu bukan namanya, julukannya. Setiap raja di Habasyah dipanggil dengan Najasyi. Sama dengan Tuba. Setiap raja di Yaman dipanggil dengan Tuba. Sebagaimana raja-raja Mesir dipanggil dengan Muqawqis, raja-raja Romawi dan Persia dipanggil Kaisar dengan Kisra. Wahai kata, raja itu berkata, tidak, aku tidak akan khabarkan mimpiku. Kalian yang tebak mimpiku dan tafsirkan. Maka mereka pun bubar. Mengapa? Gak ada yang mampu. Bagaimana mungkin kami harus menebak mimpimu kemudian menafsirkan? Itu bukan kemampuan kami. Bubar semua kecuali dua, Syekh dan Fatih. Maka diajak bicara satu-satu, terpisah, untuk dibandingkan sama atau tidak sama. Maka Syekh menjawab, ra'aital humama akhrajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Ini namanya Syaj'ul Quhan, sajaknya dukun. Kedengarannya kayak sajak. Dan Rasulullah SAW tidak suka. Ra'aital humama kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Engkau, wahai Tuan Raja, melihat sepercik api dari tanah yang rendah dan kemudian memakan setiap yang memiliki tengkorak, memiliki batok kepala. Sadaqta ya Syekh. Engkau benar, wahai Syekh. Aku mimpi seperti itu. Tafsirkan. Tafsirkan bahwa engkau akan dikalahkan oleh fulan. Terus fulan, apa terus berkuasa di Yaman? La. Akan dikalahkan pula oleh Iram Ibn Ziyazan. Akan dikalahkan oleh Iram Ibn Ziyazan. Apakah dia akan terus berkuasa? Tidak. Akan datang Ardukumul Habas. Akan datang ke negerimu orang-orang Habasyah. Salah satu orang Habasyah yang kalian pasti tahu atau kemungkinan besar tahu adalah Abraha Al-Asram. Siapa Abraha? Pasukan bergajah. Jajan. Itu dari Habasyah. Menguasai Yaman. Kemudian ingin menguasai pula Mekah. Dan ingin memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman. Raja tadi bertanya lagi. Terus. Penguasa dari Habasyah. Apakah terus berkuasa? La. Nabiun Mursal. Akan datang seorang Nabi yang diutus. Dan akan terus berkuasa. Ila akhirid dahr. Sampai akhir masa. Setelah itu dipanggil Fatih. Madza ara ya Fatih? Apa yang aku lihat dalam mimpiku ya Fatih? Engkau melihat sebuah cahaya yang begini-begini, persis seperti yang pertama. Engkau benar, wahai Fatih. Coba takwilkan. Takwilkan hampir sama seperti tadi, bedanya cuma sajaknya. Siapa yang mau tahu kata-katanya ada dalam ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Atau dalam Sirah Ibnu Hishamnya secara langsung dirujuk di sana. Asyahid mana? Yang menjadi bukti adalah berarti musyrikin juga tahu akan datangnya seorang nabi. Beredar berita kesehatan cara Arab, akan datang seorang nabi yang mengalahkan seluruh para raja-raja. Akan mengalahkan Romawi dan Persia, akan mengalahkan Muqawusis dan Habasyah, akan mengalahkan Tubra dan mengalahkan semua raja-raja dunia. Yang ternyata dikalahkan bukan dengan peperangan, tetapi dengan dakwah ilallah. Peperangan terjadi, tetapi inti yang menjadikan mereka tunduk adalah keislaman dan keimanan. Itu hikmah. Sehingga Yahudi tahu akan diutusnya Nabi, Nasrani tahu akan diutusnya Nabi, musyrikin juga tahu akan diutusnya Nabi. Kembali kepada kitab, kita lanjutkan pembahasan bab ini sampai pada ucapan beliau, waqad akhbara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى. Dan telah dikhabarkan bahwa makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang agung juga bertasbih. Ini untuk membuktikan lebih tegas lagi bahwa makhluk-makhluk yang besar ini memiliki perasaan dan memiliki kehendak dan keinginan. Apa yang dimaksud makhluk-makhluk besar? Langit, bumi. Karena dalam hadis yang sedang kita bahas, disebutkan as-samawatu, bahwa langit-langit itu akhadat rajfah, akhadatis samawati rajfah fatun. I'rabnya harus benar. Akhadatis samawati rajfatun. Berarti fa'ilnya rajfah, samawatinya mansub sebagai maf'ul. Mada alamatu nasbihi? Alamatu nasbihi kasrah. Mengapa kok kasrah? Li'annahu jama' mu'annas salim. Baik, akhadat fi'ilnya. Berarti langit terkena rajfah, berguncang. Ternyata di dalam hadis ada hal. Apa i'rabnya hal? Mansub. Khaufan minallah, ini khaufan halnya. Kenapa bergetar? Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Berarti langit bisa takut. Iya. Berarti punya iman? Iya. Berarti kenal Allah? Naam. Jangan berkata, masa benda mati bisa, bahkan bukan hanya bisa merasakan, bisa bertasbih. Apa dalilnya? Ini yang sedang kita baca. Wa qad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqatul 'azimah tusabbihu. Bahkan Allah khabarkan bahwa makhluk-makhluk besar tadi seperti langit-langit tadi bertasbih. Sebagaimana Allah katakan, tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah telah bertasbih atau terus bertasbih langit-langit yang tujuh dan juga bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, seluruhnya makhluk-makhluk bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah ada suatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah, bihamdihi dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak tahu bagaimana bertasbihnya, bagaimana cara mereka bertasbih, kalian tidak tahu. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun. Ayat ini mengkhabarkan langit-langit tadi bertasbih, hanya saja kita tidak tahu bagaimana bertasbihnya. Ayat lain, Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda ad'u lirrahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu hampir tersungkur runtuh. Kapan? Ketika orang-orang kafir berkata Allah memiliki anak. Baik, tadi bertasbih. Yang sebelumnya dalam hadis khaufan, takut kepada Allah, bergetar karena takut pada Allah. Sekarang marah. Kapan langit-langit itu marah? Bumi-bumi itu marah, gunung-gunung itu marah, ketika orang Nasrani, orang kafir berkata Allah memiliki anak. Ad'u lirrahmani walada, ketika mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak. Enggak ada kelanjutannya, kalian tambahkan sedikit. Dalam kitab tidak disebutkan kelengkapannya. Takadu samawati yatafattarna, langit hampir pecah. Bumi hampir terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Berarti ucapan itu ucapan yang dahsyat. Tidak bisa kita memaklumi. Itu kata-kata yang kurang ajar kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kurang ajar kepada Allah, pencipta seluruh makhluk. Dikatakan memiliki anak, astagfirullah. Dianggap rendah seperti makhluk-makhluk memiliki anak. Langit saja hampir pecah, bumi saja hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mendengar ucapan mereka. Ini juga dalil bahwa benda-benda yang besar tadi memiliki perasaan. Memiliki perasaan. Fa'aminu bima akhbarallah. Maka berimanlah kepada apa yang Allah khabarkan. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahwasanya di antara batu-batu itu ada yang turun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun dengan berguling-guling, bahasa Indonesianya apa? Hah? Dengan rolling. Itu yang dimaksud dengan yahbitu. Batu tadi menggelinding, ya. Turun karena takut pada Allah SWT. Ini ketika Allah menghabarkan batu-batu yang keras, yang sangat kerasnya, lebih keras lagi hati orang-orang Yahudi. Tsumma qasat qulubuhum, kemudian keraslah hati mereka. Fahiya kal hijarah, seperti batu. Kemudian Allah katakan, bahkan batu saja yang keras itu bisa jatuh menggerinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Hatinya Yahudi keras seperti batu. Tetapi batu sendiri yang keras seperti itu masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahwa di antara batu-batu itu ada yang menggelinding ke bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qarrara al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan Ibnu Al-Qayyim telah menegaskan, telah menyebutkan, anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu Allah wa takhshahu. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, menetapkan bahwa makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah wa takhshahu, dan takut kepada Allah, memiliki rasa takut haqiqatan, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Kalimat hakikatan ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menunjukkan bahwa itu bukan makna kias, bukan perumpamaan, bukan maknanya makna kias, la, makna hakiki. Karena ada yang berkata maksudnya bukan benar-benar takut, tetapi selalu mentaati takdir-takdir Allah. Bukan berarti takut, kata benarkan, bahkan benar-benar takut. Mengapa? Allah yang mengatakan. Kok kamu berani berkata tidak benar-benar takut? Allah menyatakan dengan kalimat yang jelas, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dan hadis yang sedang kita bahas mengatakan dengan khawban, karena takut. Maka kata Ibnu Qayyim, langit-langit tadi, benda-benda tadi memiliki rasa takut dan bertasbih dengan benar-benar bertasbih dan benar-benar memiliki rasa takut. Wahtajja bihadil ayat wa nahwiha, dan beliau berhujjah dengan ayat-ayat ini dan sejenisnya. Qala al-Bukhari an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nasma'u tasbih at-ta'ami wa huwa yu'kal. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kami benar-benar pernah mendengar suara tasbihnya makanan yang sedang dimakan. Hadis sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika makan bersama Nabi mendengar suara tasbih dari makanan itu. Baik, hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhadha fi yadihi hisriyat. Nabi sallallahu menggenggam di tangannya batu-batu kerikil. Hisriyat adalah kerikil-kerikil. Fasumi'a lahunna tasbih, maka terdengar dari batu-batu kerikil tadi suara tasbih. Ini juga sahih. Akhwan ibn a'azakumullah. Qala al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid isnaduhu sahih. Barakallahu fikum. Wa fi sahih, dan juga di dalam kitab sahih, yang di dalam Bukhari juga, disebutkan kisah Hunain. Saya ulangi, kisah Hanin Al-Jizri. Itu hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Ada Hanin Al-Jizri, ada rintihan dari batang pohon korma yang biasa dipakai oleh Nabi untuk berkhutbah. Alladhi kana yakhthubu alayhi, yang Nabi berkhutbah di atasnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qabla ittikhadil mimbar, sebelum dibikinkan mimbar. Tadinya pokok pohon kurma ini yang sudah dipotong untuk khutbah di atasnya. Ayib. Kemudian dibikinkan mimbar. Tiga tingkatan. Barakallahu fiikum. Maka ini ditinggal pokok pohon kurma ini. Maka terdengar rintihan tangisan pokok pohon kurma. Kemudian Nabi memeluknya. Kemudian mulai reda tangisannya. Kemudian Nabi SAW naik ke mimbarnya. Hadis-hadis ini barakallahu fikum tidak dipercaya oleh ahlul bid'ah dari kalangan aqlaniyun, dari kalangan orang-orang yang lebih mementingkan akalnya daripada dalil. Padahal dalilnya sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabus Sunan, dalam sekian banyak riwayat-riwayat, bahkan dalam Quran. Langit bertasbih, batu menggelinding karena takut pada Allah. Apalagi? Semua itu memberitakan bahwa benda-benda tadi punya perasaan. Hanya saja kalian tidak tahu. Hanya saja kalian tidak tahu. Barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin seharusnya percaya dengan nabinya. Percaya dengan berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan percaya pula dengan persaksian mata kepala para sahabat. Mendengarkan suara tangisan tadi. Dan melihat Rasulullah SAW memeluknya. Dan mendengar suara tasbih dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Itu mukjizat dari Allah untuk Rasulnya memperdengarkan suara tasbihnya. Kalaupun kita tidak mendengar suara tasbih benda-benda tadi, tetap kita yakin bahwa mereka bertasbih. Dalilnya ayat yang menyatakan tusabbihu lahu samawatu wal ardu wa man fihinna, telah bertasbih kepada Allah dan terus bertasbih kepada Allah semua langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kurang ajar cuma manusia dan jin. Yang keterlaluan hanya manusia dan jin. Malaikat-malaikat semuanya bertasbih beribadah kepada Allah terus menerus. Langit dan bumi dan benda-benda yang ada di keduanya dan di antara keduanya semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian, kita enggak tahu tasbih mereka. Berarti semuanya bertasbih kecuali manusia dan jin. Disuruh bertasbih hanya kaum muslimin saja. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang bertasbih. Adapun orang-orang kafir tidak bertasbih kepada Allah, tidak mensucikan Allah, tidak memuliakan Allah. Bahkan walaupun mulutnya berkata puji Tuhan, ternyata menghina Tuhan. Mulutnya berkata puji Tuhan, tapi berkata Tuhan miliki anak. Kan kurang ajar. Apakah itu mensucikan Allah? Tidak mensucikan Allah. Apakah dia memuji Allah? Bukan. Itu merendahkan Allah. Takadu samawati yatafattarna minhu. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِرَحْمَنِ وَلَدَا. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mendengarkan orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak. Astagfirullah. Berarti siapa yang mensucikan Allah? Hanya kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasul-rasulnya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan salawat pada mereka semuanya. Wassalam tasliman katsira. Jin-jin juga begitu. Ada yang mensucikan Allah, memuliakan Allah, bertasbih kepada Allah, mentaati Allah, tunduk kepada Allah. Ada yang sebaliknya, menentang Allah, menghinakan Allah, tidak mensucikan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Hanya dua makhluk ini yang dijuluki as-saqalan, dua makhluk yang berat karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taklif berupa syariat. Maka mereka terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua. Jin juga terbagi menjadi dua. Yang kafir dan yang mukmin. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Jin. Jin-jin tadi menjawab. Dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kata jin-jin tadi, di antara kami ada yang muslimun dan di antara kami ada yang qasitun. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Adapun yang masuk Islam berusaha untuk mencari jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Adapun qasitun yang durhaka kepada Allah akan menjadi kayu bakar dalam neraka jahannam, li jahannama hatoba. Hatob kayu bakar. Akhwan ibn na'azakumullah. Ada dalil lain? Masih banyak, tetapi cukup dalil-dalil yang kita bacakan pada hari ini sebagai bukti bahwa benda-benda tadi, langit dan bumi yang dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya bertasbih. Baik, hanya manusia dan jin yang terbagi menjadi dua, ada yang mau mensucikan Allah, ada yang tidak. Tetapi seluruh makhluk-makhluk mereka semua bertasbih. Baik. Nakhlasi bihadal qadar barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala.